ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة رحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Thalathatul Usul ini, yang telah sampai pada pembahasan al-aslul awwal, pokok yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, fa idza qila lak mar rabbuk faqul rabbi Allahu alladhi rabbani ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. Kata beliau, jika engkau ditanya, Mar Rabbuk, siapa Rabb engkau? Masuk ke dalam pembahasan aslul awal, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pokok yang pertama. Ini awal pembahasannya. Jika engkau ditanya, Mar Rabbuk, siapa Rabb engkau? Faqul, maka jawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Alladhi Rabbani, yang telah menterbiah saya, mencipta, menguasai, mengatur, mendidik saya. Wa Rabba jami'al alamin, bukan hanya saya, seluruh alam semesta. Dengan cara apa? Bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Jira Allah cipta, Allah kuasai, Allah atur, Allah didik, persiapkan, bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Dengan hamparan nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh, wa huwa ma'budi, dan dialah sembahanku. Laisa li ma'budun siwa, sama sekali tak ada sembahan untukku siwa selain dia. Dalilnya kata beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin, segala pujian hanyalah untuk Allah Rabb alam semesta. Wa kullu ma siwa Allahi alam, dan semua yang selain Allah itu namanya alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan saya, kata Syekh, adalah salah satu dari alam itu. Baik. Kembali beliau ulangi metode tanya jawab untuk menjelaskan al-ashul awal ini, pokok yang pertama. Beliau tanya dengan pertanyaan, jika engkau ditanya, marabbuk, siapa Rabb engkau? Iya. Jika engkau ditanya, siapa Rabb engkau? Kata Rabb, maknanya pencipta, penguasa, pengatur, yang memberi rezeki, yang memberi kekuatan, kesempatan, kesehatan. Yang jelas yang mencipta dengan segala penciptaannya. Yang mengatur dengan segala macam bentuk pengaturannya. Yang menguasai dengan segala macam penguasaannya. Yang melingkup segala sesuatu. Yang kepadanya lah kita serahkan ibadah, ketundukan. Yang pasti kita akan kembali kepadanya. Kamu ditanya, Man Rabbuk, siapa Rabb engkau? Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan di alam barzah. Iya, Man Rabbuk, siapa Rabb engkau? Hanya jawaban dari beberapa kitab, iya, dari beberapa hadis itu, hanya sebutkan jawabannya Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Selesai. Beliau pun jawab dengan jawaban itu. Faqul, maka jawab, kata beliau, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Hanya beliau urai lebih jauh lagi tentang makna Rabb ini. Iya. Dan apa keharusan dari perkara-perkara itu. Lihat kata beliau, Rabbku adalah Allah. Alladhi yang. Ini. Rabbani. Iya. Yang mencipta saya, yang mengadakan saya, yang memelihara saya, yang mendidik saya, yang memberikan kekuatan yang terus bertambah, ilmu yang terus bertambah, rezeki yang tidak pernah terputus. Dia narabku, yang Rabbani. Dan bukan hanya saya, wa rabba jami'al alamin, dan seluruh alam semesta diterbiah, dicipta, dikuasai, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bini'amihi. Dengan hamparan nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai sini dulu, perhatikan. Iya. Beliau perkenalkan kita akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Iya. Yang langsung mengerahkan kepada kita dan kepada selain kita secara menyeluruh. Beliau ikutkan kita, Rabbani, sebab yang langsung ditanya adalah kita. Jika engkau ditanya, engkau ditanya, maka jawab, supaya jawabannya tepat, jangan jawabannya bersifat umum. Siapa Rabbmu? Iya, Rabbnya. Iya, Rabb adalah, Rabb alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini bersifat umum. Beliau inginkan kena juga kita dalam jawaban itu. Supaya lebih kena, lebih tepat. Ayo. Kita katakan, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Alladhi Rabbani. Iya. Yang mana dia yang telah mencipta, menguasai, mengatur saya. Sebutkan, kita saya. Rabbani, saya. Iya. Yang telah mentarbiah saya. Dan siapa? Wa rabba jami'al alamin, dan seluruh alam semesta. Kemudian boleh ingatkan perkara yang sangat mendasar. Ayah. Wa huwa apa bini'amihi. Dengan curahan nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya penciptaan Allah itu tidak lepas dari curahan nikmat. Penguasaan Allah itu tidak lepas dari hamparan nikmat. Pengaturan Allah Subhanahu wa taala betul-betul menunjukkan luar biasanya kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kepada seluruh alam ini. Ini pengenalan pertama yang beliau tekankan. Ketika kita ditanya tentang Allah, siapa Rabb engkau? Ini loh yang kita jawab. Tapi tidak cukup di sini, masih ada lanjutan jawaban yang merupakan keharusan dan tidak boleh tidak. Setelah kita nyatakan Rabbku adalah Allah yang telah menterbias saya dan seluruh alam ini dengan curahan nikmat demi nikmat darinya, kita lanjutkan. Wa huwa ma'budi. Dialah sembahanku. Ma'budi. Dialah yang kepadanya seserahkan, padanya ibadah. Sehingga dari sini dapat kita pahami, kalau kita yakin bahwa Allah pencipta kita, yang menguasai kita, yang mengatur kita, apalagi kalau kita mantap bahwa Allah yang mencurahkan nikmat demi nikmat yang tanpa batas, maka pasti kita akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan itu, wa huwa ma'budi. Dialah sembahanku. Dia yang serahkan padanya ibadah. Tapi ternyata jawaban ini tidak sampai di sini. Tidak cukup kalau hanya sekedar mengakui Allah sebagai sembahan. Harus dilanjutkan. Laisa li ma'budun siwa. Sama sekali tak ada untuk saya, tak ada bagiku ma'bud satu pun sembahan siwa selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalau sudah sampai di sini pengenalan kita, maka benarlah kita telah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang membedakan kita dengan orang-orang kafir. Pengenalan yang dengannya kita menetapkan Allah yang kita sembah, yang bersamaan dengan itu dengannya kita menafikan semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baru benar. Kalau tidak, maka belum teranggap benar pengenalan kita, belum teranggap pengenalan ini mampu membedakan kita dengan orang kafir. Sebab kalau hanya sampai pengenalan kita hanya sampai dalam bentuk Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, maka ini orang kafir juga akui. Dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali perkara ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, la yaqulunna Allah." Jika engkau bertanya kepada mereka, mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Jika kamu tanya mereka, apa pertanyaannya? Man siapakah khalaqas samawati wal ard, yang telah mencipta, mengadakan langit dan bumi ini, yang sebelumnya sama sekali tidak pernah ada. Apa jawaban orang kafir? Allah jelaskan jawaban mereka. Apa jawaban orang musyrik ini? Allah jelaskan, sampaikan kepada mereka, kepada kita, bahwa mereka itu paham kalau sampai di sini. Apa jawaban mereka? La yaqulunna Allah, kata Allah, pasti dan pasti, pasti mereka akan menjawab Allah. Saya sebutkan tiga kalimat pasti, sebab di situ ada kandungan tiga kalimat kepastian. Sumpah yang dihilangkan, kemudian lam itu sendiri menguatkan, kemudian ada nun taukid. La yaqulunna. Kata Allah, pasti, pasti, pasti mereka akan menjawab Allah. Ini mantap, ini orang kafir, orang musyrik. Allah adalah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Allah adalah Rabb-nya kami. Mantap mereka di sini. Mereka yakin hanya Allah yang mengatur. Allah yang menentukan keselamatan. Allah yang menentukan bahaya. Allah yang menentukan sembuh tidaknya seseorang. Allah yang menentukan rezeki kita. Mereka yakin ini. Lihat sumpah-sumpah mereka demi Allah. Bahkan, lihat Abraha. Pernah dengar kisahnya Abraha? Pimpinan pasukan tentara bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah, Baitullah. Tidak mau negeri ini datangi orang. Dia tidak mau tempat ini dibesarkan, dimuliakan. Rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang terhebat, termulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia datang dengan pasukan bergajah. Bukan kuda, bukan kura unta. Gajah, makhluk binatang paling besar. Apa kata Abdul Muttalib? Yang memegang kunci Ka'bah ketika itu, yang memegang pengaturan. Katanya, saya adalah penguasa unta-unta ini. Unta-unta itu saya miliki. Kalau rumah ini yang kamu jadikan sasaran untuk dihancurkan, ayah, itu juga punya penguasa dia. Punya roh dia yang akan menghalangi kamu darinya. Mungkir dia. Dia bawa untanya. Yakin dia, Allah pasti akan menghalangi dia. Disampaikan kepada Abrah. Jadi, betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala halangi. Allah subhanahu wa ta'ala utus padanya tayran ababil, burung-burung ababil, termihim bihijaratin min sijil, yang melempar mereka dari batu-batu dari sijil. Sehingga mereka pun hancur seperti ulat yang termakan, apa? Seperti daun yang termakan ulat. Ini. Mantap mereka kalau sekedar keyakinan itu. Allah pencipta, penguasa yang menentukan ini keselamatan atau tidak. Ini orang musyrikin ini. Ya, yang walaupun kita harus akui, kemantapan orang musyrikin ini ternyata sudah mengalahkan sebagian orang yang mengaku muslim. Iya. Yeah. Sudah mengalahkan sebagian orang yang mengaku muslim. Sebab kadang mereka yakin terhadap apa yang mereka miliki. Iya. Yeah. Terhadap penghuni kubur. Iya. Yeah. Terhadap penghuni sungai. Iya. Yeah. Ini. Yeah. Jadi mereka mantap kalau hanya sekedar rububiyah. Bahkan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Fir'aun la'anatullah alaih, itu pun mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb. Walaupun secara lisan dia mengaku karena ketakabburan, tapi pengakuan dia tidak akan bisa ingkari. Sebutkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bukan artinya ilmu ini salah. Benar. Tetapi belum membedakan. Antara pengenalan yang membedakan muslim dengan kafirnya seseorang. Kita harus kenal. Kita harus mantap. Kita harus mampu memahami. Bahwa satu-satunya pencipta hanyalah Allah. Penguasa hanyalah Allah. Yang mengatur alam semesta hanyalah Allah. Yang menentukan selamat tidaknya kita hanyalah Allah. Rezeki kita hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ia sembuh tidaknya kita. Kedudukan kita, usaha kita. Seluruhnya ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dia adalah Rabbnya alam semesta. Ini kita harus akui. Kalau kita mantap di sini, maka akan mudah bagi kita untuk mengatakan wa huwa ma'budi, dialah yang sesembah. Yang akan mudah bagi kita untuk melanjutkannya, laisa li ma'budun siwa, sama sekali tak ada sembahan bagiku selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tak ada pencipta selain Allah. Tidak ada yang mencipta saya dan mencipta alam semesta ini selain Allah. Kalau begitu dia saya sesembah, tidak selainnya. Sebab semuanya adalah sembahan. Tidak ada yang memberi rezeki yang menguasai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, ibadah harus hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kepada selain Allah. Sebab semuanya dikuasai dan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikuasai dan diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sini harus mantap. Pengenalan Iya. Ilmu yang harus tertanam. Inilah ma'rifatullah yang benar. Yang kali ini benar, maka wujudnya adalah ibadah itu hanya kepada Allah, tidak lagi kepada selain Allah. Kapan ibadah hanya kepada Allah, tidak lagi kepada selain Allah, maka disitulah seseorang Islam. Tinggal kesempurnaannya kita upayakan. Keistiqamahan kita di atasnya. Kemantapan kita di atasnya. Sampai kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'abud rabbat hatta ya'tiakal yaqin. Sembah Rabb engkau sampai datang yang pasti datang, yaitu maut. Jelas ini? Wah. Di sinilah pula diukur keilmuan seseorang. Jadi ma'rifatullah, pengenalan seseorang diukur di sini. Siapa yang semakin yakin bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah? Semakin mantap, semakin yakin dia bahwa selain Allah tidak berhak. Siapapun dia, walaupun dia para nabi, walaupun dia para rasul, semakin yakin di sini, semakin mantap dia di sini, maka berarti keilmuannya semakin lebih dari yang lainnya. Disinilah keulamaan seseorang teranggap. Ketika sudah mengakui perkara ini, menetapkan bahwa ibadah hanya kepada Allah dan menolak sembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan kandungan dari La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim. Syahidallah, Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi. Perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi. Dan yang namanya persaksian tidak mungkin lepas dari pemberitaan, keilmuan, yakin, dan wujud nyata dari perkara itu yang kita persaksian. Nanti benar persaksian kalau kita nampakkan, kita perdengarkan dengan ilmu yang benar, dengan keyakinan yang mantap, yang disertai dengan amalan, baru benar kesaksian itu. Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi. Apa persaksiannya? Annahu, bahwa sungguh la ilaha illahu, tak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tak ada ilah, ma'bud, illa huwa, kecuali hanya dia Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara ini jamaah, ilmu dahsyat ini, ilmu yang paling hebat ini, ilmu yang paling luar biasa ini, langsung dipersaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa yang Allah ikutkan? Wal malaika, dan para malaikat. Nah ini, seluruh malaikat mempersaksikannya. Untuk selain malaikat disebutkan sifatnya. Lihat, wa ulul ilm, dan ulu, orang-orang yang mempunyai ilmu. Ulu yang mempunyai ilmu. Yang mempunyai ilmu. Ini yang ketiga, Allah subhanahu yang ketiga yang bersaksi di sini adalah ulul ilm, orang-orang yang berilmu. Berarti apa ikhwah? Nanti orang teranggap berilmu kalau mampu mempersaksikanlah la ilaha illallah. Dia mampu menyaksikan. Jadi pandangannya terhadap la ilaha illallah betul-betul tertancap kuat di dalam hatinya. Hatinya betul-betul mampu yakin bahwa la ilaha illallah, tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini baru teranggap berilmu. Kalau tidak, maka belum berilmu. Kalau tidak, maka belum berilmu. Kalau kita belum mampu mempraktikkan perkara ini, belum mampu memahami perkara ini, yakin terhadap perkara ini, mengamalkan perkara ini, maka kita belum teranggap orang yang berilmu. Bagaimanapun hebatnya ilmu kita dalam perkara yang lain, bagaimanapun luar biasanya hafalan kita, Bagaimanapun dalamnya penelitian kita dalam sebuah perkara, kalau kita belum mampu menyatakan bahwa Allah adalah Rabbani wa Rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi, yang kita lanjutkan laisa li ma'budun siwa, maka kita belum termasuk orang yang berilmu, masuk ke dalam golongan al-jahiliyah. Iya, orang-orang yang mempunyai sifat jahiliyah. Minal jahilin, orang-orang yang bodoh. Ini sekarang sebagai ukuran orang-orang yang bodoh ini, sebagai ukuran orang-orang yang bodoh ini, yang tidak mampu mempersaksikan la ilaha illallah ini, tidak mampu meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, selainnya tidak berhak untuk disembah, siapapun dia, apapun dia, kapan dan dimanapun dia, maka coba lihat keadaan orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang musyrikin pada zaman Nabi itu mampu mengakui satu, Allah adalah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta yang memberi rezeki. Kemudian mereka lanjutkan, mereka beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyatakan bahwa Allah berhak untuk disembah. Karena itu mereka beribadah kepada Allah. Mereka lah mampu lanjutkan situ, mampu memahami perkara ini sampai beribadah kepada Allah. Tapi syiriknya mereka, bodohnya adalah ketika menduakan ibadah itu, menyerahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bodohnya mereka ketika mereka tidak mau, tidak menafikan selain Allah Subhanahu wa taala. Sini kebodohannya. Mereka tidak mau kalau satu saja. Sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun." Atau yang ayat yang lain, jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, maka mereka mengingkarinya. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Mereka mengatakan, apakah dia ini mau menjadikan satu saja disembah? Coba lihat. Ini ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah, kata mereka, apakah dia ini mau menjadikan satu saja disembah? Inna hadha la syai'un ujab. Inilah sesuatu yang mengherankan, tidak bisa diterima ini kalau hanya satu. Sebab mereka maunya banyak. Iya, kita kepada Allah, selain Allah juga iya. Jelas? Itu pun ketika mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah, apakah dalam bentuk doa, permohonan, sembelihankah? Iya. Atau yang semisalnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka ayat semakin dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surah Zumar, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ucapan mereka, "Ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak beribadah kepada mereka itu. Jadi kata mereka orang musyrikin, kami tidak beribadah kepada mereka, mendatangi kuburan mereka kah, atau mendatangi pepohonan itu atau lembah itu atau apa. Kami tidak melakukan ibadah kepada mereka kecuali satu maksudnya, yuqarribuna, supaya mereka itu mendekatkan kami ilallah, kepada Allah zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Bagus maksudnya? Iya. Bagus maksudnya? Ingin dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Bukan sekedar dekat, tapi caranya, lihat, berarti luar biasa maksud mereka. Ingin mendekatkan diri kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah supaya dekat di sisi Allah. Itu pun ketika mereka melawan kesyirikan, maksudnya sebagai perantara. Karena itulah yang mereka sembah selain Allah adalah orang-orang yang mereka anggap mulia, punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat Lat misalnya, itu orang soleh di kalangan mereka. Orang yang melakukan kebaikan pada saat orang-orang haji. Membuatkan adonan roti kemudian membagi, memberikan kepada mereka. Lihat sembahannya orang-orang, sembahannya Nabi Nuh alaihissalam, umatnya Nabi Nuh. Yang setelah Nabi Nuh alaihissalam terutus, apa kata pembesar-pembesar mereka? La tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghuta wa ya'uqa wa nasra. Jangan sekali-sekali kalian tinggalkan ini. Wadda, suwa'a dan seterusnya. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah nama orang-orang soleh di kalangan mereka. Ini orang musyrikin. Jadi bersamaan dengan ini, bersamaan dengan keimanan ini sebatas apa keimanan mereka yang tetap mereka musyrik? Saya katakan keimanannya sebab disebutkan dalam Al-Quran. Ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah. Coba lihat, Allah katakan, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka adalah orang-orang musyrik. Kenapa dikatakan beriman? Sebab yakin Allah pencipta. Itu kan nilai keimanan juga. Tapi kenapa dikatakan orang musyrik? Sebab nilai keimanan itu belum membedakan muslim dengan musyriknya. Belum mengeluarkan mereka dari kesyirikan. Mereka tetap masih musyrik. Perhatikan betul perkara ini. Jadi tidak cukup pengenalan kita kalau hanya mengakui Allah sebagai Tuhan, pencipta, penguasa, yang mengatur alam semesta, yang memberikan rahmat ini, yang memberikan kemerdekaan, yang memberikan ini dan itu. Tidak cukup kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam batas itu. Tidak cukup. Jadi harus dilanjutkan. Biasa yang kita sembah dan betul-betul kita nyatakan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan penolakan terhadap semua selain Allah Subhanahu wa taala. Baru benar kalau paham kita seperti ini. Baru benar kalau keyakinan kita seperti ini. Dan baru benar amalan kita kalau seperti ini amalannya. Didasari oleh perkara ini. Kalau tidak maka bodoh. Ini orang musyrikin sudah sampai seperti ini. Kalau orang-orang sekarang, orang-orang ateis. Lihat orang-orang ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan, kalah dengan orang musyrikin kan? Kalah tidak dengan orang-orang musyrikin? Kalau dia orang musyrikin pada zaman Nabi. Orang-orang ateis yang ada di Soviet misalnya. Yang banyak chef-chef akhirnya. Gorbachev, chef-chef, chief. Kalau kemampuan mereka meneliti itu, meneliti ini dan itu dan lainnya. Itu kemampuan yang belum membedakan. Itu ilmu yang belum membedakan. Itu ilmu yang belum membina. Berarti mereka-mereka yang penemu ini, penemu itu, peneliti ini, peneliti itu, yang nomor satu, ia pilihan Nobel ini, penelitian ini, nomor apa, juara satu Nobel dan penelitian ini dan lainnya dari kalangan orang-orang, ateis ini apa? Orang bodoh? Masuk dari kalangan orang-orang bodoh. Masuk dalam kalangan orang-orang bodoh dalam ajaran Islam. Masuk dalam kalangan jahilin. Minal jahilin. Orang-orang yang bodoh. Sebab tidak mampu memahami. Orang-orang kafir, Yahudi dan Nasara, ini lebih baik sedikit. Sedikit-sedikit saja. Sebab mereka masih mengakui Allah. Dengan ilmu mereka, mereka sampai mengakui Allah ada. Allah pencipta. Tapi tetap masih bodoh dengan sebodoh-bodohnya. Mereka menemukan ini, menemukan itu. Mereka kagum. Luar biasa ciptaan Allah. Yang tidak sama dengan orang kafir. Ateis. mereka justru kagum terhadap dirinya, kehebatan dirinya ini dan itu. Ya, mungkin orang kafir Nasara ya kagum, luar biasa ciptaan Allah. Tapi ilmu ini tidak mampu membuka perkara yang lebih nampak dari apa yang dia telah ketahui itu. Yaitu apa? Kalau begitu, iya, pencipta apa yang kamu teliti itu, iya, dia saja yang berhak untuk disembah. Selainnya tidak berhak untuk disembah. Kaum muslimin, masya Allah, serendah-rendah fikiran kemampuan berfikir kaum muslimin, maka mereka lebih pintar dari orang yang paling pintarnya orang kafir. Sebodoh-bodoh orang muslim yang mampu mengatakan bahwa la ilaha illallah, Allah saya yang berhak untuk disembah, selainnya tidak berhak untuk disembah, ini lebih baik, ini lebih pintar dari orang kafir yang paling pintar. Lebih baik dari Albert Einstein. Lebih pintar dari orang ini. Sebab kafir. Mau tahu penggambaran secara akal? Ada dua orang anak. Diajar tambah-tambah. Penyembelahan kan banyak rumusnya, banyak jalan untuk sampai ke situ. Iya. Anak yang satu diajar satu metode pendalilan, iya, langsung dia paham. Metode yang gampang, yang ringan, singkat, langsung dia pahami. Oh iya. Jadi tidak terlalu pusing dia pikirkan apa metode yang lainnya untuk sampai ke situ. Cukup satu saja, pasti sudah bisa. Anak yang kedua, dipahamkan metode ini, paham metode ini, tapi dia tidak bisa sampai, dia tidak bisa gunakan. Dipahamkan lagi metode yang lain, tetap tidak bisa. Rumus yang lain, tetap tidak bisa. Rumus yang lain, tetap tidak bisa. Tambah pusing dia. Kan seperti ini keadaan orang-orang kafir. Kaum muslimin, kita cukup dengan melihat alam ini secara global saja. Lihat penciptaan langit dan bumi. Lihat luar biasa. Lihat langit, masya Allah. Tidak mungkin, pasti ada penciptanya. Yang global saja, nampak saja. Tidak terlalu banyak berpikir. Dia saja penciptanya yang berhak untuk disembah. Ialah Allah. Mudah bagi mereka. Lihat pergantian sendi siang dan malam, masya Allah. Mereka langsung lihat. Tidak mungkin, tidak ada yang mengatur. Lihat matahari, bulan, luar biasa ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat diri mereka, masya Allah. Yang nampak-nampak saja, mereka sudah mampu menetapkan Allah pencipta semua ini hanya satu. Kalau tidak akan hancur ini. Pasti dia sangat hebat, sangat luar biasa. Dia saja yang saya sembah. Tidak ada selainnya. Lihat kemampuan berpikir yang sangat luar biasa ini. Satu metode langsung. Orang kafir sudah diperlihatkan yang nampak. Dia perlihatkan yang nampak. Dia pelajari lagi perjalanannya. Dia pelajari ininya, dia pelajari itunya. Dia Allah bukakan lagi kandungan-kandungan alam ini. Beberapa kandungan air, berapa kandungan udara, berapa kandungan batu, kandungan pasir, Allah bukakan lagi. Kemudian Allah bukakan lagi pemanfaatan kandungan ini. Kandungan ini bisa digunakan untuk ini, bisa digunakan untuk itu. Kemudian kalau kandungan ini digabungkan dengan kandungan itu akan tercipta ini, bisa lahir ini, bisa manfaat ini. Allah bukakan jalan-jalan ini. Tetap tidak bisa paham bahwa satu saja mencipta semua ini. Tetap tidak bisa paham bahwa dia saja yang berhak untuk disembah. Apalagi mau paham tidak ada sembahan selainnya. Goblok kan? Goblok. Dongok. Seperti itu keadaan mereka. Jadi jangan menyangka, wah, mereka diciptakan. Wah, santai saja, tenang. Oh, sudah ada gini ya. Nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui mereka. Mereka yang susah-susah, kita yang enak-enak. Iya. Mereka yang susah-susah, kita yang enak-enak. Kan begitu? Kalau sekadar pemanfaatan ke dunia, kamu persiapkan sajalah. Kami tinggal gunakan. Untuk apa kami gunakan? Untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala guna merasakan nikmat selanjutnya di alam barzah dan di alam akhirat. Kalau mereka apa? Susah-susah mempersiapkan. Susah di dunia, lebih susah lagi dalam barzah, lebih susah lagi dalam akhirat. Kalau kita apa? Tinggal menunggu. Iya. Langsung pakai. Rasakan nikmatnya. Iya, sesuai dengan tuntunan agama. Untuk apa? Untuk kita manfaatkan guna semakin taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dengannya kita semakin merasakan kenikmatan dalam barzah, apalagi dalam dalam akhirat. Siapa lebih pintar caranya berpikir? Kalau istilah-istilah siapa yang paling pintar kali-kalinya? Bodoh betul mereka, rugi dalam semua zaman. Lihat pada ayat hal ataka hadithul ghasyiyah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada surah ini dua orang, dua kelompok manusia yang wajah-wajahnya, iya, satunya apa, khasyiah, iya, amilatun nasibah, wajah-wajah itu betul-betul tunduk, rendah, hina, amilah, wajah ini beramilah, artinya beramal, kerja keras, nasibah, betul-betul hebat kerjanya, susahnya betul-betul luar biasa itu di dunia. Tapi ternyata mengunjungi penghuni neraka yang paling bawah. Kemudian di sana pula ada wajah-wajah yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan, yang memandang kepada Rabb-nya, merasakan kenikmatan yang tiada tandingannya. Alikhwah rahimakumullah. Jelas ya? Ini pendalilan tadi itu, contoh tadi itu metode pengenalan dengan melihat alam. Iya, tapi ingat, pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih hebat adalah, dan lebih menentukan adalah, dan lebih mengarah adalah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala langsung sampaikan dalam kitabnya, yang dibawa oleh Rasulnya, yang dibawa oleh orang pilihan, yang lafad-lafadnya langsung dari Allah, pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala lafad-lafad itu untuk kenalkan kepada kita akan sifat Allah, akan kebesaran Allah, akan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengannya semakin mantap kita. Alaihikum. Rahimakumullah. Jadi ilmu yang sangat hebat, luar biasa ini, ada ilmu yang harus terus menerus kita kaji, kita gali kedalamannya. Iya, kita gali keluasannya, harus terus menerus. Sebab disinilah hakikat kita. Ayat, gimana sikap kita terhadap la ilaha illallah? Awal keislaman kita dengan la ilaha illallah. Setinggi-tingginya nilai keislaman kita diukur oleh la ilaha illallah pula. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa'alaha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Ibadah itu kata Nabi ada 73 sampai 79 cabang. Yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Pernyataan ini, ilmu ini yang tertinggi. Penetapan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, penafian bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun dia, apapun dia, termasuk diri kita. Ini yang tertinggi. Keimanan yang tertinggi di sini harus terus digali, harus terus dikaji. Karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala perintah Rasulullah SAW untuk terus mengilmuinya. Lihat dalam surah Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dhanbik wal mu'minina wal mu'minat al-ayah. Fa'alam, maka ilmuilah, perintah dari Allah. Iya, ilmu ya Muhammad. Apa itu? Annahu la ilaha illallah, bahwa sungguh tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Coba lihat ilmu ini. Nabi ini sudah memahaminya, sudah mengilmuinya, sudah meyakininya, sudah mendakwahkannya. Dia sudah merasakan suka dukanya mendakwahkan la ilaha illallah, sebab sudah terangkat menjadi nabi dan rasul kan. Tapi kenapa masih disuruh mengilmuinya? Kalau beliau diperintahkan untuk mengilmuinya, maka kita lebih harus untuk mendapatkan perintah ini. Kita lebih perlu untuk mengilmui akan la ilaha illallah. Yes? Baik. Kemudian lihat dalilnya, kata beliau, alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan, alhamdu, segala hamdun, lillah, hanyalah milik Allah, yang kepadanya diserahkan ibadah, rabbil alamin, dia adalah Rabbnya alam semesta. Perhatikan, alhamdu. Ayah. Alhamdulillah, al di sini adalah al istighraqiyah al jinsiyah, al yang menunjukkan penenggelaman, sehingga masuk di dalamnya seluruh hamdun. Hati-hati, ini ucapan yang kapan kita ucapkan maka Allah jawab, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Dan nanti benar pujian kita kalau benar paham kita. Alhamdulillah, segala hamdun, tanpa kecuali. Kenapa kada ada al sini? Al-istighraqiyah al-jinsiyah. Segala hamdun. Lillah, hanya untuk Allah. Apa itu hamdun? Hamdun adalah pujian yang didasari karena cinta kepada yang dipuji, yang didasari karena membesarkan yang dipuji, yang didasari karena mengagungkan yang dipuji, baru dikatakan hamdun. Semuanya, seluruhnya tanpa batas, hanya lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Ini dia hamd. Sehingga jemaah, ketika kita menyatakan hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah, maka betul-betul harus didasari karena kesyukuran. Karena pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pembesaran kita, pemuliaan kita, keagungan kita, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ibadah murni kepada Allah dengan hakikat kesyukuran itu tidak akan mungkin bisa lepas. Justru ibadah nanti benar ketika dasarnya kesyukuran, dan kesyukuran nanti benar ketika melahirkan ibadah. Allah Subhanahu wa taala gandengkan, balillaha fa'bud wa kum minas syakirin. Bahkan beribadahlah engkau hanya kepada Allah. Disuruh ibadah, fa'bud, ibadah kepada Allah. Kemudian disusul dengan perintah kedua, wa kun, jadilah engkau minas syakirin, termasuk orang-orang yang bersyukur. Ini pendalilan beliau rahimahullahu taala. Baik, uraian pendalilan ini, ini sampai kepada alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kemudian lanjut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan baru sampai di situ itu. Jadi ayatnya itu sebenarnya penilaiannya sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita fokusnya lanjutkan situ. Baru sampai ke situ, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, tidak kepada selainnya. Kan di situ kan sudah pengenalannya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami minta pertolongan, tidak kepada selainnya. Hanya dasar-dasar untuk sampai ke situ, dahului dulu dengan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya insyaallah taala. Kita lanjutkan pembahasan ini. Assalamualaikum.